lantaran ku pengelan moto. Kadang-kadang ora kroso mergo pancen wis kulino. Maulana, ya Maulana, ya sambil doana. Maulana, ya Maulana, ya sambil doana. Dirahmati kaya Robbi kota rojana, dirahmati kaya Robbi lagang to rojana. Alaskan.